Hala malole fonanduku na losak neme Yohanes. Yohanes babae ka isana. Nai makasososana fodai bafaka beta dari fate dede aku kolaka nain dia so. Dede aku kolaka nakabubua no mane tualai. Ma dede aku kolaka sama no mane tualai. Neme makasososan maya dede aku kolaka nakabubua no mane tualai. Basa hata lalaena nana nakadadadik tuan dia manene basa hata manadadik lalaena tahapu hata isaboen fo ana dadita non dia sa. Dede aku kolak dia masuda kahuna boe ma masuda dia ana fe hata huli dai basa ka mangaledok. Fo mangaledok dia nandela nasa anai makahatu kadalek tehu makahatu ka tahapu tau nama tefan. Mane tualai nadenu hata holea ana maiso nade Yohanes. Ana maisui benya la enu mangale dok dia fo ila basa hata holila la mahele. Tehu hata holin dia tande mangale dok dia fa hata holin dia kada mana tui benya na. Mangale do matetu fo nangale do nala basa hata holidae bafaka ana mai leo dai bapa kamal. Dede aku kola ka hapu nai dai bapa ka. Po dai bapa ka nana nakada dalik tungan dia. Tehu dai bapa ka tanah lela kanafa. Ana mai leo nusa na mai. Tehu hata holi nala ta sipo kanafa. Tehu hapu hata holi sipo kana. Malama helen boe. Hata holi sila. Ana fes hak. Po ala dali mane tua lain anan. Fo hata huli dai bafak tande bungi nana fa nana hu su da biuk dia ana dak di nene mane tua lain mai. 3, 2, 1 dede aku kolaka ana dak di hata huli dai bafak de ana leo nai ita talada boe ma ita tita matua mademan so. Matua mademan dia ana sipo kana dak di leo amaka ana kisana. Tunga anan dia de ita tita mane tua lain masusuela lain niu ita. Yohanes ana mai fo ana dari sakasina de ana tui benya nae. Au afada hata holian den dia so. Niu kose ana mai nakabuik neme au mai. Tehu baule na au nanahu au beta dak difate dia dak diso. Hata holin dia henuk no susuela laica. Susuela lain mana ketu basa tak. Ana bae pala ita. Ita sipo mane tua lain hoholo lalanen tunga Musa. Tehu lafada mane tua lain sesuai lalain. Ma lili nekan tunga Yesus Kristus. Beta la yesa boen. Fo hata holi hapunita mane tua lain. Kada amaka ana kisa na mesa kana. Fo sama leo amaka. Boe ma ana dadi esa no amaka. Dia dena tudu amaka liu ita. Basa mana kuasa Yahudi mana Yerusalem ala, ladenu imam ala, lo liu hata holin ala, liu leo Yohanes liu, kola tanen lae. Oh iya se. Boy ma Yohanes mana kuno manga ledok nae. Au tande mane mana festo dakan dia fa. Boy ma hata holi sila la tane selu kana lae. Mete malen dia xona, o oh, yese, ade Elia tande o fado. Tehu Yohanes na ta nae, ta, boy malatane la yese selu kanalae, ade o oh, ya nabido. Yohanes na ta nae, ta, boy malafadan lae. Mete malen dia xona, mafadami, se o ya, wami miu xona, ami mafada hata holi. Mana madinu amia mae se oia. Boy ma Yohanes na fadas nae. Aunde hata holi fo nabi Yesaya na fadakan nae. Hata holi fo nalo bobo neme mo solo kae kanae. Tau matetu eno kala suani umane tua lain. Boy ma hata holi farisi la ladenu hata holi la leu la tanen lae. Mete ma otande mane mana suce faka. Ma tande Elia. Boy matan de nabi isa boen. natale de osalani hatahuli. Sehu Yohanes natanae au salami inik oe sehu nai emidale hapu hatahuli esa fo emita malela kanafa. Anamai nakabuik neme aumai sehu seitabu eina talina boyo auta andafa. Basa silala ala dakdileme betania nai leyare na bobo andulu ko nai mamanak ko Yohanes salani hatahulila. Balaha boema Yohanes nita Yesus mai boema nae metemita mane tualen di ilopo anan ko mana ko kaheni dai bafaka sala singona ana main den dia ko au afada ae ana main nakabuik neme au maya hata holian den dia ko sehu hata holin dia baulena au nanahu beta bongi au fate hata holin dia dadi so dia te au tabu buluk se dia fa te sekona au mai ko au salani unik oe ko ela hata holi Israela lalela kana Yohanes boyo ana fe sakasi na eleuya au ita mane tualain dula dalena anakona neme lalai mai sama na leo manupui kalua di ana sae niu hata hulin dia lain lelek dia au beta bubuluk se hata hulin dia fa sehu mane tua lain fonde nadenu au salami unik oea la pada basa au nae etema o mita mane tua lain dula dalena anakona mai ko anasae neuse lain sona neukose hata hulin dia de salami nini mane tua lain dula dalena boy ma Yohanes nae au ita matang hata hulin dia de au afada ae hata hulin dia de mane tua lain anana balaha boy ma Yohanes lo ana manatungan dua de lai mamanak dia seluk Yohanes nita Yesus la oktungan dia boy ma ana kokolak nae mete leona te hata holin dian de mane tualen di ilopo anana. Yohanes ana manatua kadua nala, lama nene Yohanes kokolak na eleon dia boy ma, dua sliu tunga Yesus. Yesus lipa leo de aniu boy ma, nita dua tungan. Boy ma natanes nae, ini dua sanga be. Boy ma dua selata alae. Mesen leonai be. Dede Arabi India, sesuai nanae mesen. Sehu Yesus nafada duas nae. Mai, pomita matam. Boy ma duas tunga Yesus, kosuaikan de duas bubuluk, Yesus mamana leleona. Dia te, liuha leto noso naso. Paik dia dalena, duas leolo Yesus. Yohanes kokolak no hata holika duak fo basa boy ma, duas leo tunga Yesus dia, Isanade Andreas ko Simon Petrus tulanona. Tutika Andreas lai-lai niu sanga Simon ko tulanona de nafadan nae. Ami matongo mo Mesias so. Mesias sama leo Kristus ko de mane mana feso daka. Boe ma Andreas no Simon niu leo Yesus liu. Yesus ne tetete Simon boe ma nafadan nae. O Simon, Yona anan. Niu kose loke o sona lai Kefas. Kefas sama leo Petrus kose so ananae lete batu. Ho amai boy ma Yesus na kitu basa ana sanga niu leo Galilea niu. Niu boy ma natongo no Filipus tutika na fadan nae. Mai fotunga au. Filipus ia neme Betsaida mai ko Andreas no Petrus ngolona. Filipus na tongo no Nitanel boy ma na padan nae. Ami matongo mo hatahuli ko Musa sese ikana na imane to alain susula haholo la lanen daleka ko nabi la tui benyaka. Hatahuli dia de Yesus neme Nazaret ko Yusuf anana. Tehu Nitanel na panae. Neme be maya hata malole isa ana bole dadi neme Nazaret mai. Boy ma Filipus naen nae. Mai tiu, komita matan. Yesus mita nitanel mai boy ma, na padan nae. Mete mitas hata huli Israel matetukan den dia. Tana nasasedo babalik pa. Boy malitanel na tana Yesus nae. Setale obede. Ama malilak au. Tuti ka Yesus nae nae. Filipus betana lo ofa. Se au ita o mga tuk meme aika kahuna so. Boy manitanel na fata Yesus nae. Ama mesen. Sete eka aman embena. Maneto lain anan. Aman de dadi. Hata huli Israela manena. Boy ma Yesus na fata nae. O mama helenana. Au afada o ae. Au ita o mga tuk meme aika kahuna hetu. Niu kose o misade de amatua inala bauli na seluk dia bai. Yesus na faran boe nae. Tete eka, mama hele leona. Te niu kose o misala lai na tahuka. Fo o mita mane tua lain ata nusa sodan ala. Ala kona kae leo ana hata holika mai. Yohanes baba eka duana. Basa faik dua boy ma, kita kapingan neme kota kana, konai Galilea, de Yesus inan boyo, niu leo kita kaping dia niu boy. Yesus no ana manatunga nala boyo, ala kais leo kita kaping dia boy. Tehu hata holi la laali nu boy ma, Yesus inan na pata Yesus nae. Basa angolaso. Boy ma Yesus na pata inan nae. Ina boso madenu au. Te fai nga beta lusa. Soa neu au atudu au au ina nga fa. Boy ma Yesus ina na fada malalau la nae. Ne te mana fada emi tau bek sona. Kada tau tungan. Lia te ala sa dia la oe hinunggala ne lain dia. Ko hata holi la mai sona. Ala sa fe e ina la. Tunga hata hole Yahudi la hatana. Ngala sila la esa sona, papa kamanala oe lital natun esa. Boy ma Yesus na fata malalau la nae. Sali oe mahinunggala sila. Boy ma malalau la sali oe la hinunggala sila la. Tutika Yesus na fata snae. Ndui ma oe ndia fa anak, pominin leo malanga feta neo. Boy mama la laula alanduila o endia faana de lini leo malanga feta neu de nala mente o endia na safali dadi angolso. Tehu ana tabubulu angol dia nene de maifa kada mala lau mana sali oela de bubulu kana. Boy mama la nga feta neu leo tu mana kadinga neu de na fadan nae. Tunga itaha dana sona. Kaya hata huli la linu la kahuluk angol malada. Komete ma linu la kabete sona, bisa ka fes linu angol ka malada fa. Te huto la no ka peda mahele angol malada iya, de bisa ka tula no ka fe hata huli la linu. Yesus tao manda di diuk makasusosa kanden dia. Ko anak tao neneng golokana na Galilea. Yesus na tudu matua mademan, tunga manda di diuk dia. No enok dia, de ana manatua nalalama hele. Basa dia boy ma, Yesus no inan matula no nala, boy ma ana manatua nala fali leo Kapernaum liu. Ala leo lemen dia faik di ube talena. Ata huli Yahudi la faik pasca na deka boy ma, Yesus niu leo Yerusalem niu. Ana losa boy ma, niu leo manatua lain uman dale niu, Senita hata holi la lase osapi di Ilopo maka luasina na imane tua lain umandale. Boy ma hata holi mana tuka doi kala boy o lain dia boy. Boy ma Yesus katali na tali uwe esa de ana usiheni di Ilopo la masapi sila la leme mane tua lain umandale mai. Boy ma ana tipa na lenga na tono hata holi mana tuka doi kala mena de doi na la tongi la leo basa mama na klala na liu. Boy mana fada hata holi mana mase o kaluatina la nae. So hili basa ia la leme ia mai. Poboso tau au amang umana dadi mama na dangan. boy ma ana manatunga nala la pandele susula malalao kababaan isa nae. Au dale susue la lain neo o umama, o manetua lain, ana hutu au dale nga. Basa mana kuasa Yahudi la ala laban Yesus lai. Soba otau fe amin manda di deuk isa, ko ana dadi buti nae, o hapuhak tau leo iat. Boy ma Yesus na fadas nae, tau matu uma iya leona. Fu au afu fu afali jana, kada nae fai tilu dalena. Boy ma la fada Yesus lae, amin ma fofo amane tulain uman iya, deuk ha hulu ne dalena. Kehu, omai oma fofo afali jana, kada nae fai tilu dalena. Seseko na mane tulain uman, ko Yesus na fadas lia, le au inana. Hundia de niu makabuina de Yesus na suda falik ne me mama te samai boy ma bisa ka ana na la lafandele Yesus na fata hai de di akuria so boy ma la na hele hata ko na na sulak na si sula malalao gale ma hata ko Yesus na fata kuria sita pasca lusa so de Yesus di na hele na Yerusalem. Boy ma ana tau mandak di biuk bauka, dena lo sahata huli bauka lama hele. Sehu Yesus ta nama hele fas, na nahu Yesus na lilak basa hata huli lalae na dale nala. Tapalu hata huli na fakta manga leleto hata huli isa boen, lae ni Yesus fa, na na ana bubuluk basa, hata huli dae bafaka dale na so. Yohanes baba ekateluna. Hata hole farisi lalasi agaman isa nade Nicodemus. Leodaik isa boy ma niu leo Yesus niu de natanen nae. Ama mesen, ami ubuluk manetua lain de nadinu amamai. Nanahu hata holi tahapu tau mandadi diuk sama na leo ama tau kalasa. Metema manetua lain tanok hata holin dia sa. Boy ma Yesus na fatan nae. Mama hele leona. Temete ma hatahuli isa tabungin na sa palifan sona. Hatahulin dia tada di mana tua lain hatahuli kama helen fa. Sehu Nicodemus na fata Yesus nae. Apu nae be. Hatahuli ya nama tua so. Sehu begungin na sa fariselu kana bay. Ade ana hapu masuk na sa fariselu. Leu inante dare niu. Pobungin selu kana do. Boy ma Yesus naen nae. Au dede ang ia tete e kalaen. Mete matabungin na sa fali hatahuli ane me oea. Ma mane tua lain dula dale na masasona. Mane tua lain hatahuli kama helen ta hatahulin dia fa. Tunga au pa ka sona. Hatahuli de bafa ka inan no aman de bunginana. Sehutunga sa mane ka sona. Hata huli ya nana bungik neme mane tua lain dula dale na mai. Bosong genge. Mete ma au afada ae. Imi muse nana bungi na safali. Ani na anahi leo beni so na. Kada niu niu misan. Ko ita tamanene kada nguuna. Tehu ita tabubuluk neme be mai. Ko ana leo be niu wafa. Leon diak boe. No hata huli. Ponana bungik neme mane tua lain dula dale na mai. Boy ma Nicodemus na tana Yesus nae. Neme be mai ya. Dede ang dia na dadi. Tehu Yesus nae nae. O ia mesen na Israel. Ma tau lee. De ota bubuluk dede ak ia sa. Ma mahele leona. Te ami kokola kada hata. Ho ami bubuluk kana. Boy ma ami misan leo bek sona. Ami mafadam leon dia. Tehu leon dia boyo. Ini tanau mama hele ami hala mafadam sila fa. Au tui fe ini jadi ada bafak boyo. Ini tanau mama hele fa. Namu dahata no jadi anu sesuk daka bay. Tahapu hata huli isa. Anakai leon sesuk daka neo boen. Kak dakan dia. Komana kona leo da bafak amai. Konde ana hata huli ka. Sama na leo Musa, na kasasaek mengeliti, leo ain danak isa lain, neme momalua. Leon diak boe, ana hatahulika Musa, nana suu. O ila basa hata huli kama hele kala hapu suda matituka. Mamana kitu basa taaka. Hukande mane tualain suelai hata huli de bafaka. De ana fe ana mane kisa na mai. O ba enise, o nama hele neun sona ana tamatesa. De ana hapu suda matituka. Mamana kitu basa taaka. Nana mane tualain tahai tua ana na mai. Kona ketu na ladi debafat iyafa. Te ana mai, nini sudak se debafata. Hata huli se na mahelen so na ana tahapu huhukuka. Te hu, baile se, kota na mahele faan so na mane tualain hukubasa hata hulin dia so. Hukande ta na mahele mane tualain ana mane kisa na sa. Ala kala kana nana hu dedi akan de iya. Manga lekok dia ana maileo de bafaka maiso. Tehu hata huli de bafaka hika da maka hatuka. Te ana tanau manga lekok asa. Hu kande tatau nunu inala manga lau. Hata huli mana tau nu i manga lau ka. Nakamu manga lekoka. De ana tanau maileo manga lekoka maisa. O ila bosolita tatau na nu'i manga launa. Tehu, hata huli mana tau tunga mana tua lain, hihina nauna. Ana mai leo manga leto ka mai, o ila hata huli la lita hata huli dia tatau na nu'in, nanda ano mana tua lain, hihina nauna. Basalia boy ma, Yesus no ana mana tunga nala, liu leo Yudea liu. Yesus leo faik di ubedalen, leme Yudea, de ana salami hata holila. Lia te, Yohanes beta masuk buifa. Ana salami nene ainon, konggolok lia deka no salim. Ana salami nai ainon, nanahu oe bau kanain dia. Hata holila alamai, de ana salami la yesa kasa. Boe ma Yohanes ana manatungan di ube, ala mulai lali alo hata holi Yahudila, la enusa safe ao kana kana nete nala. Boe maliu la fada Yohanes lae. Ama mesen, ade ama bima fandendelek makahuluna, ama neme le yardena, ama matudu ami hata huli ado, bisak ia ana salani hata huli boe. Tehu Yohanes na fadas nae, lepe mamane tualain tafe hata huli dai bafaka hata esabuen, so na hata holiday bafaka tananu hata esaboen. Au afada basa emi ae, au tande mane mana feso dak liafa. Tehu mane tualai nadenu au mai akahuluk, neme hata holindia mai. Mana kabing ina kandebe sona, mana kabing to kanun dia. Po mana kabing to kasia lain, kadala padek leo boboana. Ko metema lama nene mana kabing touka halana sona lama hoko. Au boyo leon liak boy. Besak ia au ama hoko ansel. Hata holindia muse boy tay nama tuaka. Boy ma au muse boy tay amanaka. Mana maik neme lain maya. Bau lena heni basa hata lala ena. Nana mana maik neme dai bafaka maya. Nana de hata holiday bafak. Ko anak ko kolak dede adai bafak. Tehun dia ko mana maik neme lain maya. Baule na heni basa hata lala ena. Ko anak ko kolak hata. Ko nitan mana manenen. Tehu hata holi esaboen. Tanau na mahele hala ko kolan fa. Hata holi fo la mahele hala ko kolana. De hata holi fo te la mahele mane tualain. Debe nandos. Hu kande hata holi fo mane tualain na denun, ko ana tui benga mane tualain dede ako kolana. Mane tualain fe lai esak dula dalena, niu hata holin diato, amaka sue lai anana, di ana fen basa kuasa lala ena. Hata holi fo nama hele niu anak dia, niu kose ana hapu soda matetuka, mamana kitu basa taka. Sehu hata holi fo ta nama hele anak dia, hana tahapu masoda kafa. Semane tualain hukun losa dodona. Yohanes baba e kahana. Hata huli farisi la lama nene. se Yesus salani hatahuli ba'uka lina heni Yohanes. Tungan doona, Yesus tanda salani fate ana mana tungan naladi. Hundia, de Yesus bubuluk hatahuli farisi lalama nene dede agria, de ana laawela Yudea, boy man niu leo Galilea niu. Tehu muse ana laok tunga Samaria. Boy ma Yesus lusa kota esanai Samaria, nade sikar, tado kana medae, po maka hulu na Yakub fe niu anan Yusuf. Yakub oe dulu na nain dia. Yesus to tanan silin o lalaoka, boy ma nangatuk niu oe dulu dia suuna. Dia te, fafa kamali usana hulu dua leto hanana. Yesus ana manatungan ala lew asana naak naik kota dale. Ala la oboe ma, ina Samaria esa, ana mai dulu oe. Boe ma Yesus na fada inang lia nae. Ina, he au oe fade. Boe ma ina Samaria dia nae. Mane tua lain hata holi Yahudi, ma au hata holi Samaria, ma tau le ede. Mane tua lain noke au oe. Nana hu hata huli Yahudi la, ta bole kokolak lo hata huli Samaria la fa. Te hu Yesus naen nae. Leu nika obubuluk mane tua lain babae babatin. Boe ma obubuluk sen de mana noke o oe iya sona. Tao leo beo onde moke masafali hata huli dia oe. So na nikose anafe o oe masuk daka. Boe ma inak dia nae. Tuan hai de dolun ta. Na teka oe dolu ia de mana seli. Na tuan hapu oe masuk dak dia neme behe mai. Ani baik kain Yakob depe ani oe dolu ia. Fono ana nala ma bana manun linu oe nai oe dolu ia. Ade tuan mae daenga. Tuan baule na Yakob do. Boe ma Yesus na fatan nae. Se ninu oe ia sona. Neko se ana mama da selu. Tehu mete ma se ninu oe. Ho au fe ka sona. Neko se ana ta mama da son. Lusa dodona. Nana hu. A fe oe dia. Neko se ana dadi oe mata. Nei aon dale. Ho ana fa leo deak mai. O endia de nini soda matetuka, ma mana kitu basa taka. Tutika ingak lia na fada Yesus nae. Tuan, pe au o endia leona. Po ela au boso boe ma madabai. Boe ma au tapalu mai hela o enai ia soa. Tehu Yesus nae nae. Mumalo o saotoma. Pomon leu ia mai leona. Boe ma inak lia nae. Au saong tama. Boe ma Yesus naen nae. Nema o halam dia laen. Nana hu o sao lai lima so. Tehu becak ia o leo motoka o saong tan dia fa. Boe ma inak lia nae. Besaka au bubuluk tuan debena nabi esa. Ami be ba ikai mala. Sene dook neu mane tua lain nai letek ia lain. Tehu tuan hata holi nala lafak dalai. Hata holi ya sene dook neu mane tua lain. Kada nai Yerusalem mesakana. Boe ma Yesus naen nae. Mama hele leona. Tene faik isa te neko se hata holi ya. Ta sene dook neu amaka nai letek dia lain soon. Mata na Yerusalem boen. Ba eneu ini hata huli Samaria la sona. Ini sene dook ni hata. Ho ini tamalila kanasa. Tehu ba eneu ami hata huli Yahudi ya sona. Ami sene dook ni undia. Ho ami malila kana. Nana hu suda moleka dadilen hata huli Yahudi ya mai. Tehu losa faina. Ho faina de ia so. So na nomane tua lain dula dale na kuasana. De hata huli la sene dook liu amaka. Dadi leo mane tua lain fondosa. Honandano amaka dale hahina. Hukande mane tua lain dia de dula daleka de lo kada mana tua lain dula dale na kuasa na de hata huli ya hapu sene dook niu amaka sama leo amaka nai iya boe ma inak lia na pada Yesus nae au bubuluk manaik mana festo daka folo ken lai Kristus lia niu kose anamai de mete ma anamai sona Neu kase na fada basa hata lalaena neu ita. Boe ma Yesus na fada nae. Te au, de mame mana se surak dia. Po besat ia, au kula kula on de ia so. Dia te, Yesus ana mana tunga nala, besa ka ala fali mais. Lita Yesus ko kulak no inak dia boe ma, ala dodoa kana. Tehu talapalani latane inak dia lai, te ina mai palubek, do latane Yesus lai, taule ede ama kokolak no inak ia. Boe ma inak dia lao ilangku sinanemen dia, dena lai leo kota dale niu, dena fada basa hata holi lanai. Mai nitak hata holi esa nai eli, na fada basa au tatao na no ina laena. Desa fakama, mane mana feso da kanden dia do? Boe ma basa hata holi la, lalai leo Yesus liu. Dia te, Yesus ana mana tungan ala, kokolak lon lai. Ama mesen, mua neona. Tehu Yesus naes nae. Au nanaa ne minung laia so. Tehu ini kabobulu kanasa. Boe ma ana mana tungan ala latatane aok lai. Papa kama hata holi, nini fen na nane minuk do? Tehu Yesus na fadas nae. Au na naa, nininum, le au tunga hata holi mana madenu awa, hihina naun. Boe ma au tau aka babasa kue ledis, ko ana fe liu awa. Imi ma fada mae, bebula kaa seluk, baiso na fai keketu kokoluk so. Tehu, Awa fada ini, metemitak sina osi la matasa deno uso. Delahani kada fai ke ketu kekolun. Hata holi mana ketu koloka, ana mulai sipongak dinaso. Boe ma ana tau naka bubua basa buna boan la laena. Soale soda matetuka, ma mana ketu basa taaka. Po hata holi mana selenggalika, no hata holi mana ketu koloka, lama hoko sama-sama. Dedia nakanandak isande ia laen boe, naeleu ia. Hata huli isande selenggalia, tehu hata uli seek nde ketu kolunana. Au adenu ini meu ketu kolunai tina, po ini tande mama tina nana fa. Te hata huli seek nde nama tina tina dia, de ini mi amudak hata huli sila ueledin. Kota Samaria laun bauka, Lama hele Yesus, nana inak lia na fada nae, hata huli ia na fada basa au tatao nunu ing lalaena. Hundia, de hata huli Samaria lala tongolo Yesus boema, la fadan fo ana leonosila. De Yesus leonos fai dua dalena. Basa boema, hukan de Yesus na nulina, de hata huli bauka, boe tai lama helen. La fada inak lia lae. Besak ia ami mama hele. Nana tahu ohala na fada mafa. Tehu kande ami mama nene matam. Boy ma ami bubuluk memak tete eka. Hata huli ia nesui tesanala dagafaka. Yesus leo faik dua nene sikar. Boy ma ana fali leo Galilea ni. Yesus na fada basa nae. Golo isi kala, ala tafe hada holomata ni unabi esa, mete manabi india ne menggolok dia mai. Tehu ana lusa Galilea boema, hata huli sila la sipo kana no nama hokok, nana huli ta basa hata, ko Yesus taon, nai fai, ko fai pasta neme Yerusalem. Basa boema, Yesus fali leo kana neu, ko nai Galilea, Nai be ana tau nasa fali oe dadi angol. Nai kota Kapernaum dia, hapu mana paleta hata huli mana anggadin esa, ana na nama hiki. Lele ko nama nene hata huli la lafa dalai, Yesus nene Yudea mai, de nai Galilea so, boe ma niu nala Yesus leo Capernaum niu, ko naka hahai ana na, te nama hiki de hihi mapen so. Te hu Yesus na fada mana paleta hata huli mana angkak dindia nae, leu nika, ota mita altao manda di deuk fasona, ota mama hele fa. Boe mama na paleta hata huli mana angkak dindia nae. Tuan, te ulai lai leona. Bedai au ana nga beta mate saria. Tutika Yesus na fada nae. Mu uma leona, te o ana malia haito. Hata huli dia na mahele Yesus halan dia. Boe ma ana la oleona. Ana lusa eno talakdak boe ma, na susulu atanala, de la fatan lae. Tuan ana na lea haiso. Boe ma na tanes nae, li ude ube boe ma, ni ya na lea hai. Boe ma atanala lae. De kuasa, fafakama li u esa, le dohana boe ma, sumai namopon. Boe ma ni iyanan dia aman na fandele na, nanda no li undia boe ma, Yesus na fadan nae, o ana maha iso. Tuti kahata hulin dia no basa umai si nalalala ena, lama hele Yesus. Yesus tau manda di biuk kadua, den dia, ko nai fai, ko neme Yudea leo Galilea niu. Yohanes baba eka lima na. Basan dia, dehata hule Yahudi ya feta na losa boe ma, Yesus niu leo Yerusalem niu. Na Yerusalem, hapulifu esa ana deka no lele subi ilopo. Tunga de dea Ibrani sona, lifu dia nade Bethesda. Na india hapu kama lima. Hata hule kama hedis maka dotok, bikindo niu kalalai kama sila ladalek. Gelok pokek, gelok ehelak, manggelok luuk. Basa-basa lahani lifun dia oe nanakoba. Nana hapu fai, ko mane tua lain ata nusa sota nakona leo lifun dia dalek niu, ko anakokobak oe na. Mete ma lifun dia oe nanakoba, ko hata huli kama hiti se, ko nanakahuluk leo lifun dia dalek niu sona, leo ma hiti matak leo bek dia boyo, ana hai tutik. Dia te, tuk isa nama hiti teuk telu hulu falu dalena na India boy. Yesus nita hata hulin dia dok do boy ma, ana bubuluk hata hulin dia nama hiti dokan dia so. Boy ma Yesus na tanen nae, onau hai do ta. Boy ma hata huli kama hiti dia na tan nae. Ama, lelelek polifu oe na nakobasona, tahapu hata huli na iya. Ko ana ko au leo lifun dia dalek niu fa. Boe ma au besanga e u leo lifu dale yote. Hata huli feek na kahulung leo dalek niu so. Boe ma Yesus naen nae. Ko a leona. Ko hu ima o ni ama. Ko falimu uma leona. No hate matak lia boe. Hata huli dia ana hai susik. Boe ma ana hu ina ni ana. De ana falimi un leona. Mandatik dia. Ana dak di lae fai sabat. Tung dia, de bahasa mana kuasa Yahudi lala fada hata huli, ko bisa ka ana hai dia lae. Fai kia fai sabat, de obo sunu o ne ama. Tehu hata huli dia nae. Naka fa hata huli mana tau na hai au dia, dena denu au huia au ne anga fo au fali leona. Boe malatanen lae. Tende na dinu ohu imo ne ama, ko ofali leon dia. Tehu hata holi, ko besaka ana hain dia, ana tabo buluk sen dia fa, nana Yesus mo pokana nai hata holi maka dotok silala talak baso. Basan dia boy ma, Yesus na tongono hata holi dia, neme mane tua lain umandale, boy ma na fadan nae. Besakia ohai so. De boso boy tao sala siok seluk bay. Ko ela o boso boy hapuhi di mga lauk ni dahil ni iya bay. Boy mahata hulin dia la oleo na deniu na fada basamana kuasa Yahudi la nae Yesus de tau na hai awa. Bukan de Yesus tau na hai hata huli la efai sabat boy ma ala mulai tau la katutua la kasusuta Yesus. Tehu Yesus na fadas nae awa manga na wena lidi nakandolo sa besak iya. De au boy o awe alidi boy. Dede aku kulak sila la, de taula basa mana kuasa Yahudi la, sanga enok lakando, fo ala tau lisa Yesus. Ala tau enok dia, nana takata Yesus la olina agama nakana netena, la enu fai sabatafa, tehu kande, Yesus na fakta nae, dia aman de mana tualai, fo dede ang dia sesuana nae, Yesus na kasasamak awina na, no mane tualai. Boy ma Yesus na ta hata huli sila la na eleu ia. Mama heleleo na te anaka taha putau nu ihate ita boen nini kuasa na misa kanafa. Kadaka ana tau nu ihata honita aman tau nu inana. Nana hata ho amaka tau nu intona ndiande anaka tau nu inboe. Hukande ama ka suelai anaka de la tudufen basa hata ho ana tau nuin lena lena le kose ama ka na tudufen tatau nunui matua inala bau lena hele sila la bai ho na losa ini dododo wakana ama kndia de tau na suda fale kata holi mana mate kala ho ana fes masuda matetuka mamana ketu basa taaka. Leon diak boy, anaka fe masuda mana ketu basa tana lehata huli ponai kapu masuda ka. Amaka tana ketu na la dihata huli ita boy. Nanahu ana fe basa ana na kuasa ponai ketu na la diso. Amaka tao leon diak, po ila basa hata huli la sehada holomata leu anaka. Sama leo ala sehada holomata liu amaka. Se ta fehada holomata liu amaka fasona ana ta fehada holomata liu amak fomana madenu amaka. Au didian iala tete eka laen. Se tau asik liu au hala kokolang boy mana mehelen dia fomana madenu awa sona ana hapu masuda matetuka mamana kitu basataka. Leko se ana tahapu hukupa, tenana pu ibasak nene mamate sa maiso. Boy ma ana hapu masukdaka. Mama heleleo na. Teneko se fai na lusa. Nakalinak fai na lusa so. So ni hatahuli mana mate kala. Leko se la manene mane tualain ana nahalana. Boy ma